bersandar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang Karim, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, mudah-mudahan kalian memahaminya. Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga diutus dari bangsa Arab, dari Arab, sehingga lisan beliau juga dengan bahasa Arab. Maka agar kita mudah memahami Al-Quran dengan baik dan benar, demikian juga memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar, maka perlu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu alat bahasa Arab. Di antaranya adalah ilmu nahwu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikatakan, ilmu nahwu adalah fa'asul ulum. Ilmu nahwu, ilmu alat, kedudukannya bagi ilmu-ilmu yang lainnya, kebaikan apa? Fa'asul ulum, kampaknya ilmu. Dan jika seorang menguasai ilmu alat, ilmu nahwu khususnya, maka insyaAllah dalam bidang-bidang yang lainnya dia akan dimudahkan memahami bidang-bidang tersebut, memahami penjelasan para ulama, baik dalam merangkan dalam masalah fikih, masalah akidah, masalah ibadah, muamalah akhlak dan seterusnya, dan dari pembahasan beberapa agama. Jika seorang menguasai ilmu alatnya, maka insyaallah akan sangat membantu dia, mudahkan memahami segala bidang-bidang ilmu yang lainnya. Dan sehingga masuk sangat penting bagi kita, khususnya terutama kita adalah orang-orang ajam yang bahasanya bukan bahasa Arab, sangat penting sekali, sangat perlu sekali kita mempelajari ilmu alat, khususnya ilmu nahwu, agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan baik dan benar, karena keduanya adalah sandaran, pijakan, dalil dalam beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di atas ilmu, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, difahami salafus salih. Nah, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan terakhir pembacaan dalam kitab ini masih tentang pembahasan tanda-tanda i'rab. Rafa memiliki 4 tanda. Apa saja? Dhamma al-alif, dhamma alif, waw, an-nun, nun, naam. Dhamma wal alif wal waw wan nun. Dhamma menjadi tanda bagi i'rab pada beberapa tempat. Anu Ustaz. Nek. Berapa tempat? Takul alamat al-rabbi fi arba'at mawadhi'. Fil ismi al-mufrad wa jam'i al-takir wa jam'i al-mu'annas al-salim wal fi'li al-mudhari alladhi lam yahdhus bi akhir shay'. Naam. Pada 4 tempat, ismi al-mufrad, jam'i al-taksir, jam'i al-taksir, jam'i al-mu'annas al-salim wal fi'li al-mudhari alladhi lam yahdhus bi akhir shay'. Bi shay'. Al-waw menjadi tanda bagi i'rab pada beberapa tempat. Dua saja. Salim dan soal khamsah. Nah, hujan salim makin asma'il khamsah. Fatam jadi tanda bagi rofa pada beberapa tempat. Apa? Berapa tempat? Nak? Tidak. Oh, nah, tidak. Nun menjadi tanda bagi rofa pada beberapa tempat. Oh, saya. Fil mudhari' fil amthilatil khamsah. Amthilatil khamsah ahiya kullu fi'il madha' idza tasallam dhamir dhatunya am dhamir jam au ya al munasah al mukhatabah. Al alif ni dan bagi rahmat pada tempat. Alif dan dorong kaus. Anu sih. Musan lah. Oh, pada isim. Musan. Nah ini tanda-tanda rofa beserta tempat-tempatnya. Ada isyarat yang di sini, ada yang belum jelas. Sudah semuanya ya. Sekarang tanda-tanda nasab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mu'alif asyari Muhammad Muhyiddin Amrul Hamid Alhamdulillah Ta'ala alamat dan tanda-tanda nasab. Qal wa linasbi khamsu alamat. Kata mu'alif sahibul matan Muhammad ibn Muhammad Al-Ajurum Alhamdulillah Ta'ala. Qal wa linasbi khamsu alamat. Al-Fathah wal-Alif wal-Kasra wal-Ya wa Hafun Nun. Nasab memiliki lima tanda. Fathah, Alif, Kasrah, Ya dan pembuangan Nun. Penjelasannya waku lalu katakan asyari namallah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Alhamdulillah Ta'ala. Yumkinu ke antahkum al-kalimah, mungkinkan bayimu untuk menghukumi suatu kalimat bi'annaha mansub, bahwasanya kalimat tersebut dalam keadaan mansub di nasab. Idza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamat, apabila kamu dapati di akhirnya ada satu tanda dari lima tanda berikut ini, kamu bisa menghukumi, memastikan suatu kalimat dalam keadaan mansub jika kamu dapati padanya satu dari lima tanda yang berikut ini. Wahidatun min asliyah, satu dari lima tanda asli, wahiyal fathah, yaitu fathah. Tanda asli nasab adalah fathah. Wa arba'un furu'un anha, dan empat yang lainnya adalah cabang darinya, cabang dari fathah. Wa arba'un furu'un anha, ya, anil fathah. Empat cabang pengganti dari fathah yaitu al-alif, al-kasrah, wal-ya, hatfun nun. Alif, kasrah, ya dan pembuangan nun. Semuanya lima. Inasab memiliki lima tanda. Dengan salah satu lima tanda ini kita bisa memastikan, menghukumi, bisa mengetahui bahwasanya kalimat tersebut dalam keadaan mansub. Apakah mansubnya sebagai maf'ul bih, sebagai khabar kana akhawatiha, sebagai isim inna akhawatiha, atau isim-isim mansub yang lainnya. Kita mengetahui kalimat isim mansub bila terdapat padanya satu dari lima tanda-tanda nasab. Dan lima tanda nasab ini ada yang asli dan ada yang cabang. Yang asli satu yaitu fathah, yang lainnya semuanya cabang pengganti dari fathah. Kemudian al-fathah wa mawadi'uha, fathah dan tempat-tempatnya. Tanda asli nasab yang pertama. Tanda yang pertama dan itu adalah tanda asli yaitu fathah. Qal fa amma al-fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'. Mawadi'a atau mawadi'i? Ndak. Mawadi'a. Kenapa di fathah? Karena ismi mansub majrur. Isim mansub majrur. Dengan fathah. Apa yang menjadikannya? Mudhof ilaih. Ada sebagai mudhof ilaih. Kalau tanda jadinya fathah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ilahnya? Sehingga teman tahal juga. Nah, fi thalah tati mawa bi'a. Fil ism nufrad, wajib taksir. Wal fi'il al-madari'i da dahala alihi nasibun walam yatasim bi akhiri syait. Adapun fathah menjadi tanda bagi nasab pada tiga tempat. Yang pertama ada ism mufrad. Apa itu ism mufrad di sini? Tidak. Wala minal asma'il khamsah. Ma laysa mutanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ini pengertian mufrad dalam bab i'rab. Yang pertama di ism mufrad, yang kedua pada jama' taksir. Di jama' taksir, indak ودل على الغيبة يتغير الصورة. نعم تغيرين في صيغة مفردها menjadikan jamak tiga atau lebih disertai ada perubahan pada bentuk mufradnya. Jamak tafsir. Ketiga fil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi ahli syai. Apabila kemasukan nasib mil nasab dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu pun. Di antara nasab apa saja indak? Indak. Mil nasab apa saja? Amil nasab. Amil nasab. Nawasib. Munasibkan fi'il mudhari. An, lan, idan, kay. Naam. An, lan, idan, kay. Ada pun yang lainnya. Naam. Ala qawlil basriyin. InsyaAllah lebih kuat. Maksud dengan an mudmarah. Naam. Baik wujuban maupun jawazan. Walam yatasil bi akhir syekh. Bi akhir syekh. Mencakap saja di sini. Syekh apa saja jadi syekh di sini? Tidak bersambung dengan niswa. Apa? Niswa. Taukid. Taukid. Nun apa lagi? Apa nun wikoyah atau nun apa? Berdua, nun niswa dan taukid. Apa lagi? Apa? Nun mutakallim. Abdul kan nun. Nun misum tuki. Apa lagi satu itu? Indak. Wala metasi lebih akhir di syekh. Mal murad di syekh una. Nun miswa nun tuki. Sama nun. Nun apa lagi? Nun inas. Nun inas. Apa? Nun inas. Apa tadi ulang ulang? Nun inas. Nun inas. Nun tauke. Nun inas. Baru tiga. Nun apa lagi? Nun jama. Apa? Nun jama. Apa lagi? Baru empat. Indak. Apa orang yang tersil biar di syai? Oh, tau. Tau. Tau jama'ah. Ul jamaah. Duh, dimar dafnia. Ya mohon nasihat. Ya mohon nasihat khotbah. Apa lagi? Niswa. Lagi apa lagi? Nah, masam dong. Kalau yang tasir di akhirnya mencakup 5, 6, 5 perkara. 5 huruf atau 6, 5. Khamsat asya. Yaitu nun taukid, nun niswa, qaul jamaah, ya al muannats al mukhatabah dan dhamir tathniyah. Ini maksud dengan walam yatasil bi akhir syai. Sesuatu. Nun niswa, nun taukid, qaul jamaah, ya al muannats al mukhatabah dan dhamir tathniyah. Penjelasannya wa aqul takunul fathah alamatan ala anna al kalimata mansubah fi thalathati mawadhi'. Fathah menjadi tanda bahwasanya kalimat mansub pada 3 tempat. Fathah menjadi tanda bahwasanya kalimat mansub pada 3 tempat. Kalimat mansub. Kalau fi'il keadaan i'rabnya berapa? 3. Fi'il. Kalimat mansub, kalimat kan ada isim ada fi'il, ada huruf. Kalau fi'il yang masuk dalam i'rab apa saja? Mansub apa lagi? Dak. Mansub, marfu, dan majzum. Majzum, nah marfu, mansub, majzum. Kalau kalimatnya isim? Marfu, marfu, mansub, dan majrur. Majrur. Kalau kalimatnya huruf? Tidak ada dua. Kenapa? Nah. Nah, mabrur huruf semuanya. Mabrur. Nah. Di fathah menjadi tanda bahwasanya kalimat itu mansub, kalimatnya adalah apa? Isim atau fi'il. Pada 3 tempat. Al-mawdi'ul awwal, tempat yang pertama al-ism mufrad. Isim mufrad. Al-mawdi'ul tsani jam' taksir, tempat yang kedua jam' taksir. Al-mawdi'ul tsalits al-fi'l mudhari' alladhi sabaqahu nasib wa lam yatasim bi akhirihi. Ketika fi'il mudhari' jadi dahulu oleh amil nasab, amil nasib dan tidak bersanggahnya di akhirnya alif itsnain wala jamaah wala yaum khatabah wala nun taukid wala nun nisuna. Ini maksud dengan apa syai' tadi alif itsnain wa jamaah yaum khatabah nun taukid dan nun niswa, ada lima ya. Serinciannya wa amal ismu adapun ismu mufrad faqad sabaqa ta'rif, telah lewat pengertiannya definisinya. Wal fathah takunu zahiratan ala akhiri fi nahwi, dan fathah ada yang zahirah di akhirnya terlihat lahu surah fil adillah, ada surahnya dalam pengucapan. Contohnya laqitu aliyan, aku berjumpa bertemu dengan Ali. Aliyan fathahnya apa? Jelas dalam pengucapan fathah zahirah. Nah contoh yang lainnya qabaltu hindan, aku berjumpa dengan hindan, hindun. Fa'aliyan wa hindan, maka dua kalimat di sini aliyan dan hindan keduanya mansub sebagai apa? Mansub maf'ul bih. Nah, objek yang dikenai kerjaan. Maf'ul bih. Isman mufradan, dua-duanya adalah isim mufrad. Wa huma mansuban, keduanya mansub. Li'anna huma maf'ulan, karena keduanya sebagai maf'ul, yang dikenai kerjaan maf'ul bih. Wa alamatu nasbihima al-fathatu adh-dhahiratu, dan tanda nasab keduanya adalah fathah yang zahirah. Baik Ali maupun Hindun, masing-masing dari keduanya mansub dan fathah zahirah. Zahirah kebalikan dari apa? Muqaddarah. Zahirah lahu surah fil lafzi, ucap dalam ucapan, terdengar dalam ucapan, jelas dalam ucapan. Aliyan, Hindan. Wal awal mudzakkar wa tsani, dan yang pertama adalah isim mudzakkar, laki-laki. Yang kedua isim muannats, perempuan. Wa qad takunu al-fathatu muqaddarah, terkadang juga fathah yang ditakdirkan, tidak jelas dalam pengucapan. Laisa lahu surah fil lahudina. Tidak jelas dalam pengucapan. Tutup. Nah, contohnya laqitul fata, aku berjumpa dengan pemuda itu. Al-fata di sini mansub dan nasabnya fathah muqaddarah. Tidak terlihat dalam tulisan, tidak terdengar dalam ucapan, tersembunyi fathahnya. Tersembunyi di mana? Di atas alif. Man amil dhuriha apa? Hikolatul munasabah. Hah? Alif. Ta'adzur. Apa mana ta'adzur? Quran. Ta'adzur. Tidak ada harakat isyaraan asal. Nah, la takbal harakat aslan, tidak bisa menerima harakat sama sekali. Menamam dhuriha ta'adzur. Nah, ta'adzur alif tidak bisa menerima harakat. Isim maksur. Contoh yang lainnya, haddatsu Laila, aku berbicara dengan Laila. Fal fata wa Laila, maka lafat al fata dan Laila isman mufradan mansuban, keduanya isim mufrad, keduanya mansub. Likauni kullin minhuma waqa'a maf'ul bih, karena masing-masing dari keduanya jatuh sebagai maf'ul bih, letaknya sebagai maf'ul bih. Wa alamati nasbihima fathatun muqaddaratun 'ala al-alif man'a min dhuriha ta'adzur. Tanda nasab keduanya adalah fathah muqaddarah di atas alif. Isim apa? Isim diakhiri dengan alif. Namanya isim apa? Maksur. Nah. Man amil dhuriha ta'adzur. Ta'adzur. La taqbal harakah alif, la taqbal harakah aslan. Tidak bisa menerima harakat sama sekali. Wal awwalu mudzakkar wa tsani, dan yang pertama adalah isim mudzakkar. Kedua isim muannats. Nah. Ini tempat yang pertama. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada isim mufrad. Fathahnya ada yang zahirah, ada juga yang muqaddarah. Nah. Kemudian yang kedua, wa amma jam'u taksir, adapun jam'u taksir, faqad sabaqa ta'rifu aidha, telah lewat juga definisinya, pengertiannya. Wal fathatu qad takunu zahiratan 'ala akhiri, dan fathahnya terkadang zahirah di akhirnya. Jelas di akhir kalimat tersebut. Nah, contohnya sahabtur rijala, aku bersahabat dengan laki-laki tersebut. Sahabtur rijala. Wa nahau, dan contohnya lainnya ra'aitul hunuda, menjaga hunud. Farijal wal hunud, maka dua kalimat di sini, al-rijal dan hunud, jam'a taksir, kedua jam'a taksir. Jam'a atau jam'un bacanya? Jam'u, jam'a atau jam'i? Hah? Marfu mansub majrur? Mansub. Dan nasabnya apa? Hendak, dan nasabnya apa? Fat? Ha. Atau ada pendapat yang lain? Marfu. Marfu. Tanda rupanya apa? Dihilang tanunnya. Apa? Dihilang tanunnya. Apa tanda rupanya? Mu'anna, ah, musanna. Tanda rupanya apa? Tanda rupanya musanna. Udah itu. Bukan mau menilai ini, Ustaz. Tubutun nun, Ustaz. Apa? Tubutun nun. Tanda rupanya sebutun nun. Cuma dihilangkan karena dia menjadi mudhof. Tanda rupanya sebutun nun. Bagi fatil ini itu apa? Hasbun nun. Ada sebagai mudhof. Masa ada hasbun nun? Tanda rupanya hasbun nun. Mana yang benar ya? Pendapat yang mana? Jam'ah taksirin. Tanda rupanya dengan tanda rupanya dengan sebutun nun dihilangkan karena dia menjadi mudhof. Qaul, pendapat yang lain. Ndak apa? Tanda rupanya alif. Tanda rupanya alif. Ada pendapat lagi yang lain? Asalnya jam ani. Nah, yang benar apa tanda rupanya alif. Ana mutanna. Mutanna itu dari mutanna tanda rupanya. Bukan itu. Bukan apa al-khamsah. Apa al-khamsah itu fi'il mudhari. Ini bukan fi'il mudhari. Isim itu tanda rupanya alif. Mutanna. Asal al-khamsah. Bukan al-khamsah ini. Kentul. Asad isim ini. Jazakallahu khairan. Mana nunnya? Nun mutannanya dibuang lil idhafah. Nah, jama'ah taksir, kedua adalah jama' taksir. Jama'ah taksir. Mansuban, keduanya dinasab. Likaunihima maf'ulain, karena keduanya sebagai maf'ul bih. Wa'alamatu nasbihima al-fathatu al-zahir. Dan tanda nasab keduanya adalah fathah al-zahir. Nah, baik al-hulud maupun al-rijal. Tanda nasab adalah fathah al-zahir. Wal-awalu mudhakar, wa-thani mu'annath. Yang pertama adalah mudhakar, yang kedua adalah mu'annath. Mana yang pertama? Ar-rijal. Mana yang kedua? Al-hunud. Wa qad takunu al-fathatu muqaddarah, dan terkadang fathahnya muqaddarah yang tidak jelas, tidak terlihat, tidak terucap, tersembunyi. Nah, wa qala ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa tara an-nasa sukara. Kamu lihat manusia, mereka mabuk, sukara, seperti mabuk. Mana syaitnya? Sukara. Nah, sukara. Isinya apa ini? Maksur. Isim maksur. Nah, contoh yang lainnya, qawlu ta'ala wa ankihul ayama. Gerakanlah orang yang belum nikah dengan mereka. Lihat. Ayama, isim apa ini juga? Maksur. Isim maksur. Ini isim maksur, ada yang mufrad, ada yang jamak. Ya lafata nam isim maksur mufrad, sukara isim maksur jamak. Ada yang muzakar, ada dua yang muannats. Nah, fasukara wal ayama, sukara dan ayama adalah jama' taksir. Keduanya adalah jama' taksir mansuban dinasab likaunihima maf'ulain, karena keduanya sebagai maf'ul, sebagai maf'ul bih yang dikenai pekerjaan. Wa alamat nasbihima fathatun muqaddaratun 'ala al-alif mala manzuriha ta'azzu. Dan tanda nasab keduanya adalah fathah muqaddarah, fathah yang tersembunyi di atas alif. Yang mencegah terlihatnya fathah adalah ta'azzu. Alif tidak bisa menerima harakat sama sekali. Alif selamanya sukun. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, ini tempat yang kedua. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada jama' tafsir. Yang ketiga, wa amal fi'il mudhari al-madhkur. Ada fi'il mudhari yang telah disebutkan tadi. Alladhi idza dakhala 'ala an-nas lam yattasil bi syai'. Fi'il mudhari yang kemasukan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu. Contohnya, fadha fanahu qali ta'ala lan nabruha 'alaihi 'akifina. Dan akan terus. aku menetap di berhala tersebut. Kata akhirnya sampai Nabi Allah Musa kembali. Fanabraha di sini fi'il mudhari' mansub bilan. Ada fi'il mudhari' mansub dengan lan. Wa alamat nasbihi al-fathah adh-dhahirah, dan nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Lan nabraha. Mana amil nabraha yang menasubkan nabraha? Amil lafzi atau ma'nawi? Amil lafzi lan. Ucapkan lafzi. Wa qad takunu al-fathah muqaddarah. Terkadang juga fathah muqaddarah. Nah, contohnya yasuruni an tas'a ila al-majdi. Aku senang, membuat aku senang kamu berusaha menggapai kemuliaan. An tas'a ila al-majdi, berusaha meraih mendapatkan kemuliaan. Fa tas'a di sini la fa tas'a fi'il mudhari' mansub, adalah fi'il mudhari' mansub bi an, dengan an. Wa alamat nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif ma'na manzurha ta'anzur. Tanda nasbnya adalah fathah muqaddarah di atas alif, yang mencegah terlihat harakatnya adalah ta'anzur. Apa ta'anzur? Alif la taqbal harakat aslana. Tidak bisa menerima harakat sama sekali. Baik fathah, dhamma, kasrah, semuanya. Alif tidak bisa menerima harakat selamanya alif itu sukun. Selamanya alif itu huruf mad. Selamanya alif setelah fathah. Ini tempat yang ketiga. Pada fi'il mudhari alladhi idza dakhala 'ala nasib lam yatasil bi akhirihi syai'. Fa in ittasala bi akhiril fi'il mudhari alif itsnain. Adapun jika bersambung di akhir fi'il mudhari alif itsnain. Nah, contohnya lan yadriba. Aw waw jama'ah atau bersambung waw jama'ah. Nah, contohnya lan tadribu. Aw ya muhatab atau ya muhatabah nahu lan tadribi. Salah satu dari tiga domir ini bersama dengan fi'il mudhari alif itsnain atau jama'atu ya'ul mu'annath al-mukhatabah lam yakun nasbu bil fathah, maka tanda nasabnya bukan dengan fathah tapi dengan apa? Dengan hadfun nun, li'annaha minal amthilatil khamsah. Fakulun min tadriba wa tadribu wa tadribu, maka masing-masing dari fi'il tadriba, tadribu, tadribi dan jenis itu di atas mansubun bilan, semuanya mansub dengan lan. Wa alamat nasbihi hadfun nun, dan tanda nasbnya adalah membuang nunnya. Wal alif awil waw awil ya fa'il, dan alif atau waw ya adalah sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'il. Fa'il itu apa? Isim atau fi'il? Isim. Na'am. Domir mutasil atau munfasil di sini? Alif waw ya. Isim. Domir muttasil. Dhamir muttasil. Baris atau mustatir? Baris. Dhamir baris. Baris. Apa bedanya baris dan mustatir? Mustatir yang tidak. Apa? Apa mustatir? Baris. Baris dan mustatir apa? Nah, baris lahu surah fil lafdhi. Mustatir baris lahu surah fil lafdhi. Mirip dengan apa? Lafdhi dan takdiri. Nah. Zahirah atau muqaddarah. Ini semuanya adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Mabni ala sukun, baik alifnya, baunya, ya-nya, semuanya mabni alas sukun di tempat rofa sebagai fa'il. Wa sata'rifu dhalika fi ma yatina, kamu akan ketahui hal itu pada penjelasan yang berikut ini nanti. Pada penjelasan berikut tentang kamu tahu. Wa in tasala bi akhirin nun taukid tsaqilah, dan jika bersama di akhirnya nun taukid tsaqilah, ini tasydid nunnya. Nah, contohnya wallahi lan tadhhabanna, demi Allah kamu tidak akan pergi. Au khafifah atau nun taukid khafifah. Nun taukid yang tidak tasydid, ringan. Nah, contohnya wallahi lan tadhhaban. Ini bedanya tsaqilah dengan khafifah. Tsaqilah ditasydid nunnya. Tadhhabanna. Kalau khafifah tidak ditasydid. Tadhhaban. fa huwa mabni al fath fi mahall nasb, maka fi'ilnya fi'il mabni al fath di tempat nasab dengan syarat apa? Syaratnya apa? Fi'il mudhari bersandar taukid mabni al fath baik tsaqilah ataupun khafifah apa? Naam, taukid mubasyirah. Harus mubasyirah. Kapan tidak mubasyir ada pemisah antara fi'il dengan taukid, misalnya apakah alif itsnain atau jemaah atau ya'al mu'annats al-mukhatabah atau non niswah atau yang lainnya ada pemisah, maka dia bukan mabni alal fath. Misalnya wala tattabi'ani, di sini apa mabni atau mansub atau mu'rab? Mu'rab, kan karena nasabnya membuang nun walaupun bersandar taukid, dia tidak mabni karena ada pemisah antara fi'il dengan nun taukid, misalnya alif itsnain. Contohnya lainnya wala yasuddunnaka, wala yasuddunnaka, yasuddunnaka. Di sini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Hah? Kenapa mu'rab? Amanu rahim ning waw yasuddunnaka. Yasuddunnaka. Ya sudah. Bukan dunaka, bukan dunaka. Murad apa mabni? Nah, murad ada pemisah. Pemisahnya apa? Mana wawunya? Nah, mahdhufah ghadika isakinain. Asalnya yasuddunannaka. Yasuddunannaka. Dibuang nunnya sebagai apa? Tanda jazm. Kemasukan apa? La nahiyah. Dibuang nunnya. Tanda jazm. Kemudian dibuang wawunya lil tiqa'is sakinain. Jadilah apa? Yasuddunnaka. Didhamma dalnya. Untuk menunjukkan wawu yang terbuang. Karena tidak tersamar dengan yang mufrad. Tidak tersamar dengan. Karena kalau mufrad kan yasud dan naka. Yasud dan kalau mufrad. Jadi dua madalnya. Yasud dan naka. Kalau dia tersamar antara mufrad dengan jamak, maka wawunya tidak boleh dibuang kalau tersamar. Misalnya tar dawunna, antum tar dawunna. Di sini wawunya tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang karena kalau terbuang dibuang ya tar dawunna dia apa tersamar dengan mufrad. Wawunya tidak boleh dibuang. Tardawunna. Nah, jadi jika bersambung dengan fi'il mudhari dan taukid mubasyarah baik takilat bil khaifah, maka ini mabni 'ala fath. Wa in tasala bi akhir nun niswah, dan juga bersambung dengan akhir fi'il mudhari nun niswah. Nah, contohnya lan tudrikna al majda illa bil afaf. Kalian wahai perempuan tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan afaf, menjaga kehormatan kalian. Syaitnya mana? Tudrikna. Fa huwa hina idzin mabni 'ala sukun fi mahall nasb, maka fi'il tersebut ketika itu mabni 'ala sukun ketika bersambung dengan nun niswah. Ini mabni 'ala sukun di tempat nasab. Karena apa? Kemasukan amil nasib dan nah, ikhwan fi din rahimana rahimakumullah, ini tanda yang pertama dari tanda nasab, tanda asl nasab, yaitu fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada empat tempat: ism mufrad, ya pada tiga tempat. Nah, afwan, khatam jadi tanda bagi nasab pada tiga tempat. Isim mufrad, jumlah taksir, wal fi'il mudhari idza dakhala 'alaihi nasib wa lam yattasil bi akhirih syai'. Tamrinat latihan wajibul manzil. Istamil kalimat ilatnya fi jumlah mufidah bihaid aku mansubah. Gunakan kalimat yang akan datang dalam jumlah mufidah dalam keadaan apa sebagai lafad yang mansub, kalimat yang mansubah dinasob baik sebagai maf'ul bih atau yang lainnya. Jadikan kalimat-kalimat bawah ini dalam jumlah mufidah keadaan i'rabnya dalam keadaan apa mansub wajib mansub. Dua fi kulli makanin min amkinatil khalafil ibarat la ismun nasib mansuban bil fathah dhahira wa adbuhu bisyakal. Letakkan di tempat, setiap tempat dari tempat yang kosong pada ungkapan yang berikut ini, letakkan isim yang cocok yang mansub dengan fathah zahirah. Khusus apa? Fathah zahirah. Dan berikan harokat. Berikan harokatnya. Syakat. Wajibul mansib. Dua aja wajib mansibnya ya. Masih banyak-banyak. Yang penting benar dan cukup. Ada yang belum jelas? Tadi yang kedua. Apa itu? Yang tadi tamrin yang kedua. Contoh yang tamrin kedua. Contohnya misalnya inna titik ya'tifuna 'ala binahi. Sesungguhnya titik sayang terhadap anak-anaknya. Sayang apa? Innal aba'an ya, sesungguhnya ayat innal ummahata apanin untuk laki-laki ya. Ya'tifun kan jamak mudzakkar. Sayyidinal aba ya'tifuna 'ala abna'ihim. Sesungguhnya ayah bapak sayang terhadap anaknya atau innal mudarris. Mudarris. Yang fathah ya, harakat fathah. Berarti jamak taksir Ustaz. Nah. Taksir. Tadi yang tanda nasab dengan fathah. Fathah zahirah. Nah, mungkin itu yang dapat kita bacakan di sore hari ini. Insyaallah nanti ada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.